Satu hari lagi kau beri padaku, satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti padaku. Satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Satu kali nanti engkau telah berjanji. Satu kali nanti kau akan kembali. Satu kali nanti kau akan mendapati kami. Tiada cacat dan celah jadi nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Terima cintamu. Cintamu lebih nikmat dari anggur, ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranku. Cintamu lebih nikmat dari aku. Ku rasakan.